الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, walhamdulillah, di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, yang tentunya ini semua adalah nikmatnya. Dari nikmat yang banyak dan tidak terhitung, yang tentunya dari nikmat-nikmat tersebut, sebagai seorang hamba Allah, dia banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selalu mengingat bahwa semua apa yang dia dapatkan tidak lain adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, anugerahnya dan taufiknya, sehingga tidak membuat dia sombong, angkuh, dan congkak. Tidak membuat dia lupa dan lalai bahwa itu adalah nikmat dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai hamba, tidak ada yang kita miliki sedikit pun. Semua apa yang ada pada kita adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan, dia yang mewujudkan, dia yang mengadakan. Sampai detik ini kita bisa bernafas, itu semuanya dari pemberian dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun hamba itu diwafatkan oleh Allah. Bagi hamba-hamba yang beriman, dia melihat itu adalah nikmat dari Allah, sehingga dia tidak berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bahwa kita selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang dia karuniakan kepada kita, termasuk pertemuan kita di hari ini dalam rangka beribadah kepadanya subhanahu wa ta'ala. Nataqarrub, kita mendekatkan diri kepadanya subhanahu wa ta'ala dengan ibadah talabul ilmi ini. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, mendapatkan atau pertama diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan balasan yang banyak nantinya darinya, yang sangat kita harapkan. Hal tersebut nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiqna. Ya Allah, berikan taufik kepada kami. Allahumma amin. Kita kembali melanjutkan di hari ini kajian kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid yang ditulis oleh Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mikrizi rahimahullahu taala, yang beliau wafat tahun 854 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nafi' lana jami'an walidinina wali al-muslimina ammatan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita, bermanfaat berkaitan dan hubungannya dengan agama kita, dan tentunya bermanfaat bagi saudara-saudara kita kaum muslimin secara umum. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Taqiyuddin Ahmad Ibnu Ali Al-Mikrizi rahimahullah, wa minha halqur ra'si ila ghairi dhalika hadha min janib at-tashbih, dan dari kekhususan ilahiyah ibadah kita diperintahkan disyariatkan untuk mencukur rambut di saat tahallul, ini hanya diserahkan kepada Allah tidak diserahkan kepada selainnya. Berbeda kalau diinginkan dengan semata-mata mencukur rambut itu karena kebiasaan kita, maka hal ini bukan termasuk ibadah. Namun kaitannya dengan apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan dari ibadah tahallul ketika haji ataupun umrah untuk mencukur rambut, maka itu diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Segala macam jenis ibadah termasuk apa yang diperintahkan dari tahallul tersebut. Dan juga tidak boleh kita memotong rambut atau mencukur rambut dalam rangka pengagungan terhadap selain Allah. Karena ini tasyabbuh dengan pertama ibadah yang diberikan kepada Allah, yaitu tahallul. Kedua, tentunya tidak dibenarkan kalau itu diinginkan dengan ibadah diserahkan kepada selain Allah. Wallahu a'lam bissawab. Dan telah kita dapatkan keterangan pada pertemuan kita sebelumnya bahwa mencukur rambut sampai habis semuanya yang kita sebut dengan cukur gundul, itulah yang diperintahkan pada ibadah tahallul. Karenanya dianggap tidak sempurna dan tidak mendapatkan keutamaan bagi mereka yang tidak mencukurnya dengan habis atau tidak mencukur gundul. Kemudian apabila dengan mencukur gundul ini ada maksud dan tujuan yang lain, yaitu dalam rangka menyerupakan dirinya atau mengikuti adat, kebiasaan dan budaya orang-orang kafir di luar Islam, maka dia masuk dalam ibadah tasyabbuh. Maka dia masuk dalam, dia masuk di dalam larangan tasyabbuh. Karena innamal a'malu binniyat. Di luar agama Islam ada yang mencukur habis rambutnya dan itu menjadi ibadah dan bagi mereka menjadi model apabila kita mengikuti mereka, kita terjatuh dalam tasyabbuh. Innamal a'malu binniyat. Tetapi apabila kita mencukur rambut, tidak dalam rangka mengikuti mereka, tidak dalam rangka niatan mengikuti peribadatan mereka, semata-mata merupakan kebiasaan, maka tentunya ini terhindar dari tasyabbuh. Dan berkaitan mencukur habis rambut, telah datang pembolehannya dari para ulama. Suatu hal yang dibenarkan tentunya ketika tidak ada nilai tasyabbuh dan tidak ada nilai ibadah kepada selain Allah atau diniatkan ibadah dengan mencukur rambutnya dengan apa yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam syariat Allah, mencukur habis rambut itu disyariatkan ketika tahallul. Apabila di sana ada seseorang ada niatan untuk melakukan mencukur habis rambutnya dengan keyakinan ibadah, selain dari ibadah tahallul, tentunya dia melakukan pengada-ngadaan. Yang tidak ada keterangannya dari agama Allah. Karena yang ada hanyalah ibadah tahallul. Sehingga cukuran dia menghabiskan rambutnya di waktu yang lain, bukan karena pertama dengan niatan ibadah kepada selain Allah, yang jelas itu dilarang tentunya. Kedua, bukan dalam rangka mengikut-ngikuti orang kafir atau orang-orang di luar Islam dengan cukurannya, ataupun tidak dalam rangka mengikuti orang-orang kafir dengan ibadah pencukuran rambutnya. Kemudian yang berikutnya, dia tidak menetapkan dengan mencukur rambut ada ibadah yang lain dari ibadah selain dari ibadah tahallul. Karena ibadah adalah ibadah yang paten, yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tidak dibimbing oleh beliau, mardud, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dulu di saat Khawarij, mereka memiliki ciri-ciri dan tanda-tanda dengan melakukan cukur gundul atau yang disebut dengan cukur rambutnya semua dengan habis. Maka para ulama mereka memberikan peringatan untuk menjauhi pencukuran rambut mengikuti mereka, Khawarij, karena dikhawatirkan serupa dengan mereka. Namun ketika Khawarij itu, bahkan sekarang penampilan dan sifat mereka bahkan melebatkan rambutnya dengan gondrong, artinya yang hukum asalnya mencukur rambut itu boleh, maka tentunya hukumnya mubah selama tidak masuk dalam keterangan-keterangan tadi. Tidak masuk dalam apa yang kita berikan catatan dari 1 sampai ke 4 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, amma an takhluqa ra'saka, amma an tuhliqa ra'saka min babit tanazzuf aw min babi izalatil adha fahadha la ba'sa bihi. Adapun kamu mencukur habis rambutmu karena ingin supaya bersih daerah kepalamu, ataupun mungkin engkau mencukurnya dalam rangka untuk menghilangkan penyakit yang mungkin ada di atas kepalamu, maka fahadha la ba'asa bihi, maka ini Tidak mengapa, kata beliau hafizahullah ta'ala. Fahadha la ba'sa bihi. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga di sini dikatakan, wa minha khalqur ra'si ila ghairi dhalika, atau yang sejenis daripada itu. Hadza min janibit tasbih. Ini ditinjau dari sisi penyerupaan al-makhluk bil-khalik, yaitu penyerupaan makhluk dengan Allah dalam ketaatannya. Artinya, ketika seorang diperintahkan untuk mencukur rambutnya dalam ibadah tahallul, maka ketika ada seorang dia mencukur rambutnya dalam rangka mengagungkan dan membesarkan selain Allah, dia menyamakan apa yang datang dari perintah Allah dengan perintah orang tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Karenanya sudah kita katakan tadi, ibadah diserahkan hanya kepada Allah. Dan ibadah itu harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Kapan ibadah diserahkan kepada selain Allah? Tentunya syirik. Kapan ibadah tidak dikerjakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah? Tentunya dia telah menyelisihi sunnah dan amalannya itu, atau mengada-ngadakan sesuatu kebid'ahan yang tentunya amalan itu tertolak. Dan apabila dia melakukan sesuatu dalam rangka menyerupai orang kafir atau siapa yang dilarang penyerupaannya di dalam Islam ini dari orang kafir ataupun hewan, maka dia berarti mencontohkan dirinya dengan apa yang dia serupai dan ini terlarang. Qala rahimahullah. Jadi ini dalam sisi tasbih. Khalqur ra's ila ghairi dhalika, hadha fi janibit tasbih. Wa amma fi janibit tashabbuh, faman ta'azama wa takabbara wa da'an nas ila itra'ihi wa raja'ihi wa makhafatihi, faqad tashabbaha billahi wa naza'ahu fi rububiyyatihi wa huwa haqiqun bi ayyuhan yuhinuhu Allahu ghayatal hawan wa yaj'alhu kadzur aw kadzarri tahta aqdami khalqihi. Kata beliau al-Imam al-Mikrizi rahimahullahu ta'ala, adapun dari tinjauan penyerupaan dari siapa yang disembah, siapa yang diangkat sebagai ilah, itu berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam pengagungan. dalam bentuk pengagungan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah dia yang pantas diibadai, tidak ada yang lain. Kalau ada di sana hamba diposisikan diibadahi, berarti dia itu menyerupakan yang diibadahi ini dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan siapa atau maka siapa yang ta'azzama wa takabbara, dia merasa lebih tinggi derajatnya. Siapa yang lebih tinggi derajatnya ataupun dia memposisikan dirinya dengan angkuh wa takabbara wa da'an nas, kemudian dia memanggil manusia ila itra'ihi, untuk mengagungkannya ataupun untuk melebihkan kedudukannya. Memanggil manusia atau menyeru manusia untuk berharap padanya. Menyeru, mendakwakan, memanggil manusia untuk takut padanya. Ini artinya faqad tasyabbaha billah. Artinya dia telah menyerupakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya Allah yang pantas untuk dilebihkan, ditinggikan, diagungkan kedudukannya. Hanya Allah yang pantas kita berharap kepadanya. Hanya Allah yang pantas kita takut kepadanya. Siapa yang seperti itu? Faqad tasyabbaha billahi. Berarti dia telah memposisikan dirinya serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa naza'ahu fi rububiyyatih. Dan dia juga berarti telah mencoba menarik rububiyah Allah untuk dirinya. Menarik rububiyah Allah untuk dirinya. Sementara hak rububiyah itu hanya ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang menciptakan, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rezeki, dia yang menetapkan jodoh. Dia yang mengatur. Siapa yang menarik rububiyah ini untuk dirinya, berarti dia ingin menyerupakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah seperti ini modelnya, wa huwa hakikun bi ayyuhinahu Allahu, maka dia pantas untuk dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ghayatul hawan, dengan sehina-hinanya. Wa yaja'alahu, dan bahkan Allah akan menjadikan dia kadzdzar, seperti hewan semut atau yang lebih kecil daripada semut. Tahta akdami khalqihi, di bawah telapak kaki hamba-hambanya. Dia akan dihinakan seperti serangga yang paling kecil bahkan dari semut yang berada di bawah telapak kaki hamba-hambanya. Demikian dia dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hak uluhiyah hanya untuk Allah. Dan ketika berusaha hak uluhiyah ini dipalingkan kepada selain Allah, nanti akan terseret dia kepada menghilangkan hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadzu billah. Sebagaimana telah diterangkan, ketika ibadah yang itu hanyalah diserahkan kepada Allah, kemudian diserahkan kepada selain Allah, maka dia akan terseret juga kepada tidak mendakui dan menyerahkan rububiyah Allah kepada Allah, bahkan terseret dia dalam menghilangkan hak rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus. Wal'iyadu billah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, pengagungan kepada selain Allah memposisikan makhluk dari selain Allah sebagai suatu yang diagungkan. Ini kepada siapa saja, baik itu malaikat, baik itu para nabi, para rasul, baik itu jin, demikian manusia, demikian hewan, demikian makhluk secara keumuman seluruhnya. Mereka semuanya tidak pantas diberikan hak uluhiyah yang pantas, dan hanya pantas diberikan hak uluhiyah itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga segala kekhususan yang berkaitan dengan hak hak uluhiyah Allah itu hanya untuk Allah, tidak boleh kepada selainnya. Demikian terhadap diri kita sendiri. Kita pun tidak pantas untuk mengajak manusia untuk mengibadahi kita, menjadikan kita sebagai orang yang diibadahi atau makhluk yang diibadahi, memposisikan kita atau diri kita posisi yang pantas untuk diagungkan. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingatkan para sahabatnya tentang pengagungan orang-orang Nasrani kepada Isa, agar mereka tidak mengikuti orang-orang Nasrani dan tidak terjatuh dalam perbuatan mereka dalam pengagungan kepada para nabi melampaui batas. Demikian beliau tidak membenarkan disejajarkannya beliau dengan Allah, karena tidak pantas. Ketika para sahabat ada yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, beliau lantas marah murka. Kalau demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa sayyidul mursalin wa sayyidu Bani Adam nantinya di hadapan Allah di hari kemudian menolak dan tidak pantas memposisikan diri beliau seperti ini, maka tentunya kita yang tidak ada derajatnya dan tidak ada apa-apanya tidak pantas, terlebih lagi tidak pantas dan sama sekali tidak pantas. Walaupun kita mengatakan kita ada darah birunya, ada darah merahnya, ada darah hijaunya. Walaupun kita mengatakan kita punya nasab-nasab yang mulia, tidak pantas. Kita adalah makhluk. Hak uluhiyah itu hanya untuk Allah. Wallahu a'lam bissawab. Maka siapa yang mencoba memposisikan hak ini untuk dirinya atau untuk makhluk, dia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ataukah dia sombong dan angkuh memposisikan dirinya, maka dia akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kibriya uridai. Kesombongan, keangkuhan itu bukan untuk hamba-hambaku, tetapi dia itu adalah selendangku, pakaian kebesaranku. Atau dia itu adalah milikku, hakku. Bukan untuk hamba-hamba Allah. Maka siapa yang menariknya dari Allah, dia pantas mendapatkan tentunya sanksi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin hamba itu merendah diri, tentunya dengan ibadahnya, tentunya dengan ketundukannya kepada Allah, tentunya dengan penghambaannya, penghinaan dirinya kepada Allah. Bahkan Allah akan mengangkat posisi dan keberadaannya. Allah akan angkat martabat dan kehormatannya. Demikian terhadap makhluk, terhadap hamba-hamba Allah. Ketika dia semakin tawadhu di hadapan hamba-hamba Allah, bahkan Allah akan mengangkat derajatnya. Kalau dengan hamba-hamba Allah diangkat derajatnya, tentunya demikian ketika dia bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba tentunya dia berendah diri di hadapan Rabbnya dan bersama hamba-hamba Allah, yaitu berendah diri dia tawadhu. Rasulullah dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, man tawadha'a lillahi darajatan rafa'ahu Allahu darajah hatta yaj'alahu fil fi'liyyin. Siapa yang tawadhu karena Allah dengan satu derajat, jadi siapa yang tawadhu karena Allah dengan satu derajat, Allah akan mengangkat satu derajat baginya, sehingga ketika dia tawadhu dengan sebenar-benarnya, Allah akan memposisikan dia dengan tempat yang tinggi dengan sebenar-benarnya. Hatta yaj'alahu fil fi'liyin, sampai kemudian nantinya kalau dia tawadhu merendahkan diri, dia akan ditempatkan di tempat yang tinggi di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kemudian kata beliau, wa fi sahih anhu, dan dalam hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-azama izari wal-kibriya'u ridai, faman naza'ani fi wahidin minhuma azzabtuhu. Allah berfirman, keagungan itu izari, kainku. Kesombongan itu selendangku. Maka barang siapa yang ingin menariknya, menarik salah satu di antara keduanya, tentunya dia tidak beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Azabtuhu, aku azab dia, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita katakan, tidak pantas kita untuk membanggakan diri kita, memposisikan diri kita dengan suatu yang lebih. Terlebih lagi berhadapan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita nantinya akan disebut lancang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kata beliau, wa idza kana al-musawwir alladhi yasna' suwara bi yadihi min ashaddin nas adzaban yaumal qiyamah litashabbuhihi billahi fi mujarradi sun'ah. Fi mujarradi sun'ah, fama adzannu bil mutashabbih billahi fir rububiyyah wal ilahiyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila al-musawwir, orang yang menggambar makhluk bernyawa, kita ikat dengan menggambar makhluk bernyawa, karena hukum gambar selain makhluk bernyawa boleh. Tetapi menggambar makhluk bernyawa dengan segala dimensinya tentunya tidak boleh. Tidak bolehnya sebagaimana kita akan dengarkan pengharamannya dan pelarangannya. Selain itu, tidak bolehnya di sana ada bentuk penyerupaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita sudah sebut, tidak boleh menyerupakan diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya, demikian dalam apa? Rububiyahnya. Kita sudah mendengarkan yang menciptakan itu hanyalah Allah. Itu hak rububiyah Allah. Dia yang mencipta. Tidak ada yang pantas mencipta yang lainnya dan tidak bisa mencipta yang lainnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dengan apa yang kita ciptakan atau apa yang kita buat dari penemuan-penemuan mobil dan sejenisnya, peralatan-peralatan canggih, itu sebetulnya bukan murni penciptaan dan buatan kita. Bagaimana kok dikatakan murni dalam keadaan bahan yang kita jadikan untuk membuat itu adalah bahan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan. Allah yang mewujudkan. Kita cuma mengambil. Memakai. Plastik, besi, timah. Minyak. Kalaupun semua katanya kan diolah. Diolah menjadi plastik, diolah menjadi potongan besi dan seterusnya. Diolah menjadi minyak mentah, jadi minyak masak. Tetapi bahan itu semua bukan muncul dengan sendirinya, tetapi ada yang menciptakannya. Anda tidak bisa menjadikan sebuah penciptaan menurut Anda dari mobil dan yang sejenisnya kalau tidak ada bahan dasarnya. Bahan dasarnya itu siapa yang menciptakan? Apakah ada dengan sendirinya? Tentunya tidak ada yang menciptakannya. Adalah zat yang maha mencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pada dasarnya kita ini bukan pencipta murni. Tetapi kita adalah orang yang sekedar merakit. Merakit apa yang telah diciptakan bahan-bahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pencipta. Bukan penemu dari bahan-bahan tersebut. Karena bahan tersebut telah diciptakan oleh Allah. Kita hanyalah perakit. Kita kembali kepada keterangan di sini. Wa idza kana al-musawwir. Dan apabila orang yang menggambar. Menggambar. Selain makhluk. Bernyawa boleh. Yang diinginkan menggambar makhluk bernyawa. Alladhi yasna' suara. Yang dia membuat oretan-oretan gambar tersebut biyadihi dengan tangannya, min asyaddin nas adzaban, dari makhluk yang akan mendapatkan azab yang paling pedih di hari kemudian, yaumal qiyamah. Litasabbuhihi billahi. Dikarenakan dia mencoba menyerupakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fi mujarrad sun'ah atau sun'ah. Sekedar semata-mata dengan apa yang dia lakukan. Dari membuat gambar makhluk bernyawa. Fama dhannu, maka bagaimanakah bil mutasyabbih billahi fir rubiyah wal ilahiyah, bagaimanakah kira-kira murkanya Allah, orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah dalam hak rububiyah Allah dan dalam hak uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana coba? Seorang menggambar, dia tidak mengatakan dirinya orang yang menyerupakan dirinya dengan Allah. Ya, pelukis, seniman. Dia tidak mengatakan saya adalah orang yang sama dengan Allah dalam penciptaan. Tidak. Tetapi dengan dia melukis. Itu artinya, dia mencoba menyerupakan dirinya dengan Allah dalam penciptaan makhluk bernyawa dengan lukisan tersebut. Karena adanya sebab ini, Allah murka. Allah subhanahu wa ta'ala murka dan mengazabnya. Karena itu tidak dibenarkan, diharamkan melukis makhluk bernyawa. Makhluk bernyawa itu Semua yang memiliki kehidupan dari manusia, dari hewan, sama saja hidupnya dan matinya. Dan dikatakan makhluk bernyawa itu apabila sempurna dengan wajahnya, karena surah, dikatakan surah itu lengkap dengan wajah. Tetapi apabila ada gambar atau lukisan tidak memiliki kepala dari makhluk bernyawa, itu bukan namanya makhluk bernyawa. Dan tidak ada yang sepakat itu makhluk bernyawa, tidak memiliki kepala masalahnya. Namun para ulama, kalaupun itu tidak serupa dengan makhluk bernyawa, mereka tetap membenci hal tersebut. Karena itu akan menyeret, membawa kepada penyempurnaan lukisan bentukan menjadi makhluk bernyawa. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga dibenci dan dihindari. Terlebih lagi dijadikan kebiasaan, hobi. Kita mendekati apa yang diancam dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelukis yang melukis makhluk bernyawa menyerupakan dirinya dengan Allah dalam penciptaan, walaupun mereka tidak ada maksud. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal tersebut. Karenanya kalau mereka memaksakan dan melanggengkan amaliah mereka ini, Allah ancam mereka dengan azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, asyaddu an-nas adzaban yaumal qiyamah al-musawwiruna yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum, yaitu sekeras-keras, seberat-berat azab pada hari kiamat nanti orang-orang yang musawwir, orang-orang yang melukis makhluk bernyawa. Dikatakan kepada mereka dengan lukisannya nantinya, ahyu, hidupkanlah lukisanmu ini. Ma khalaqtum, apa yang kalian telah lakukan, apa yang kalian telah buat dari lukisan makhluk bernyawa tersebut. Hidupkan. Demikian di antara bentuk ancaman dan sanksi Allah nantinya di hari kemudian. Maka seorang pelukis yang seperti ini aja diancam oleh Allah, famadhannu bil mutasyabbi billahi fir rububiyyah, maka bagaimanakah orang yang memposisikan dirinya memiliki hak rububiyyah atau uluhiyah seperti Fir'aun, seperti iblis, bagaimanakah nantinya keadaannya? Tentunya sekeras-keras azab. Atau yang mengikuti Fir'aun dan iblis yang menyuruh manusia untuk menyembah dia, dia ridha dengan dia disembah, menyuruh manusia untuk mengagungkan dia, pengagungan yang melebihi dan melampaui batas, menyuruh manusia untuk takut kepadanya sebagaimana takutnya manusia kepada Allah, menyuruh manusia untuk berharap padanya sebagaimana manusia berharap kepada Allah, ini berarti mengambil haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pelukis aja diancam azab dengan tidak ada maksud ingin menyamai Allah, diancam dengan azab dan akan diazab nantinya dengan perbuatan mereka, bagaimana yang sengaja memposisikan, mengambil hak rububiyah, hak uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Atau menarik hak uluhiyah yang itu hanya untuk Allah, menarik hak rububiyah yang itu hanya untuk Allah terhadap dirinya ataupun makhluk yang lainnya. Tentunya akan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau menguatkan apa yang kita baca tadi dari riwayat hadis tentang bagaimana murkanya sanksi Allah dan azab Allah kepada pelukis makhluk bernyawa. Wa fi sahihaini, dalam dua sahih, Bukhari dan Muslim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhu sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, bahwa beliau bersabda, yaqulullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man azlamu mimman dhahaba yakhluku ka khalqi, siapakah yang paling zalim dari orang-orang yang dia mencoba untuk menciptakan seperti ciptaanku, membuat ciptaan seperti ciptaanku. Wal yakhluqu dzarratan wal yakhluqu sya'iratan, maka kalau memang dia hebat, coba dia ciptakan dzarrah. Dzarrah itu tadi sudah kita sebutkan, semut atau serangga yang lebih kecil, atau dikatakan juga bebijian yang paling kecil, atau bahkan seperti debu yang berterbangan. Itu dzarrah. Coba dia ciptakan. Tentunya tidak ada yang bisa menciptakannya. Kemudian wal yahluqu sya'irah, coba dia ciptakan biji gandum. Bisa enggak? Artinya satu ciptaan ini saja Anda tidak bisa. Maka bagaimana kok Anda mau memposisikan diri Anda atau selain Allah dari siapa yang memiliki dan pantas memiliki hak uluhiyah dan hak rububiyah. Atau dengan kata lain, ini aja Anda tidak bisa mampu untuk membuatnya, bagaimana kok Anda ingin menciptakan makhluk? Seperti penciptaanku. Karena itu, tidak ada yang paling zalim nantinya dari orang-orang yang berbuat seperti ini. Dan dia akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga dari gambar makhluk bernyawa pertama itu adalah perkara yang diharamkan. Kedua, adanya nilai tasyabbuh bil khaliq dalam penciptaannya. adanya nilai penyerupaan diri dengan pencipta, dengan Allah, di dalam penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, bahwa gambar, karena disinggung masalah surah di sini, gambar yang diinginkan haram tersebut, kita katakan tadi makhluk bernyawa. Adapun selain makhluk bernyawa, tidak ada keterangan pengharamannya dan tidak ada ancamannya. Kemudian yang berikutnya, gambar ini ulama berselisih pandang dari sisi dimensinya. Apakah semua dimensi sama atau dibedakan? Wallahu a'lam bisawab. Yang paling kuat dan tentunya lebih terjaga, paling kuat dari sisi dalil dan lebih terjaga, yaitu yang mengatakan gambar itu haram dari semua dimensinya. Semua dimensinya. Kemudian dalam masalah gambar ini, gambar makhluk bernyawa, apakah boleh dengan maksud dokumentasi? Tentunya, bahkan gambar dokumentasi inilah yang terlarang. Nabi memperingatkan, gambar atau lukisan para pendeta, para orang soleh yang dipajang, dipasang di kuburan-kuburannya, yang itu tentunya dipasang dan dipajang itu karena dokumentasi untuk mengingat orang soleh tersebut. Sehingga inilah sebetulnya yang dilarang. Karena itu tidak pantas untuk mendokumentasikan makhluk bernyawa. Kemudian yang berikutnya, dengan gambar yang bukan dokumentasi. Apa yang dikenal oleh orang sekarang dengan sebutan live, dengan alat fotografi atau dengan alat media video visual, atau yang sejenisnya. Ulama dalam hal ini, mereka masih memberikan keringanan. Kalaupun di antara ulama ada yang membenci dan memperingatkan untuk menghindarinya, karena tidak lepas dari tayangan live itu akan dijadikan dokumentasi. Tidak lepas dari tayangan live tersebut akan dijadikan dokumentasi. Terlalu banyak dari live jadi dokumentasi. Karena itu mereka membenci. Tetapi di sisi ulama yang memandang live itu boleh, karena tidak ada maksud dan tujuan dokumentasi. Live ini seperti seorang melihat di cermin. Seperti seorang melihat gambar dirinya di cermin. Ketika dia melihat gambar dirinya di cermin, itulah namanya live. Ketika dia tidak ada di cermin, tidak ada gambarnya. Ketika dia ada di cermin, itulah dirinya, wujudnya. Sehingga kita dapati para ulama kita, mereka yang memandang bolehnya hal ini, mereka muncul di tayangan-tayangan live. Hanya saja, tentunya sebagian pihak mendokumentasikannya. yang ini akhirnya jadi terlarang. Akhirnya jadi terlarang. Karena semua pihak ulama yang membolehkan live, mereka tidak mengatakan bolehnya dokumentasi. Tapi mereka juga mengatakan tidak bolehnya dokumentasi. Dan gambar video ini kalau dilihat dari dimensi bisa menjadi 4 dimensi. Ataupun bahkan kalau ada dimensi 5 dimensi. Karena itu para ulama mengatakan semua dimensinya. Dan dokumentasi adalah hal yang dilarang. Sementara sarana live yang langsung tayang. Di antara ulama kita dapatkan perbedaan pendapat. Namun wallahu a'lam bishawab. Semuanya tentunya dalam rangka kehati-hatian dan melihat dalil yang mengatakan menghindari itulah yang lebih terjaga dan itulah yang lebih dekat dengan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang mengatakan yang dilarang itu gambar tulisan. Adapun fotografer itu dibolehkan karena bukan tulisan, maka dalilnya amat lemah. Tidak ada ulama yang menguatkan masalah ini. Karena pembentukan gambar walaupun tidak dengan tangan tapi dimainkan oleh alat. Dan yang memainkan alat itu seseorang yang memutar alat tersebut atau menghidupkan alat tersebut. Karena itu tentunya juga terlarang. Kitab yang paling baik dalam menerangkan masalah ini dan memberikan peringatan apa yang ditulis oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala, Hukmu Zawatil Arwah. Kitab Hukmu Surah Zawatil Arwah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kembali kepada keterangan sebelum kita tutup. Bahwa kenapa dibahas tentang musawwir, gambar makhluk bernyawa tadi? Karena adanya bentuk penyerupaan seorang yang mau menggambar dengan Allah dalam penciptaan. Kenapa Allah mengancam mereka? Karena adanya bentuk penyerupaan ini. Sehingga Allah juga mengancam mereka menghidupkan apa yang mereka ciptakan tersebut. Apa yang mereka gambar. Dalam keadaan mungkin mereka tidak menginginkan untuk mencipta, tidak menginginkan memposisikan dirinya seperti Allah. Hanya sekedar seni. Hobi. Tetapi Allah tetap ancam. Bagaimanakah orang yang sengaja memposisikan dirinya, mengambil hak rububianya Allah, mengambil hak uluhianya Allah yang tidak pantas untuknya sama sekali. Itu hanya untuk Allah. Bagaimanakah dengan orang yang sengaja? Tentunya Allah maha murka. Kalau yang tidak sengaja saja, tidak maksud, tapi dia memposisikan dirinya seperti orang yang menyerupai Allah dalam hak penciptaan, Allah murka. Maka bagaimana dengan orang yang sengaja? Yang kedua-duanya tentunya terlarang. Karena itu hak Allah diserahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diserahkan kepada makhluk. mudah-mudahan menjadi faham dan menjadi kejelasan bagi kita keterangan ini dan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika mendengarkan kebenaran lantas kemudian menyambutnya dan menjalankannya, mempraktikkannya dan mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.